Datanglah kekasih, biarpun hari hujan. Cintakan mengiringimu dengan kehangatan. Bawa saja seluruh kerinduanmu. Hujan pun tahu kita bertemu. Langkahkan kakimu sepenuh irama, biarkan jejakmu membekas di jalan. Buka saja mantelmu, basahkan tubuhmu. Hujan pun tahu kita bertemu. Paramu kekas maram, mari bergabung di dalam cinta, menembus mendung. Basahkan, basahkan seluruh badan. Tinggalkan semua beban, bebaskan pundakmu. Arahkan kakimu hanya padaku. Langkahkan kakimu sepenuh irama, biarkan jejakmu membekas di jalan. Buka saja mantelmu, basahkan tubuhmu. Tinggalkan semua beban, bebaskan pundakmu.